Lukas tipu puluh siwa. Kele ay sige Yesus ka Jericho, puenung nangan kalagay. Ay sedasara siri manua utera si puuku cukai si makayo, si puoni si Sakeus. Besi akek nangan masih ico kase Yesus nenda, tapoi tak momoi igit siri manua, matete poi tubunu. Pabalau nangan kamata, karait nangan sileu masih ico Yesus, sedapoi itu sasabang. Kele asege Yesus kakuduat nenda telanangan kapata kuanangan kai Sakeus. Sakeus, ola ake tugorosot mugogoi pui aku kini neget kelaletmu. Ola ake nangan tugorosot si Sakeus alak nangan Yesus kaangkat baga. Sangamberi sipasi ico pagalayat nekne mungungu kuarangan. Amean nia mugogoi kelalep siri manua si jo. Puryo nangan si Sakeus kuanangan kamata Tuhan. Ire talaga pukaiwatku kupangurat nake kasih mageba samba ke ai kupataju siri manua silikunga minca epat ngaoleat. Kuanangan kamatania Yesus. Gogo ini ne abarangan puktungan kelalep nene ai poi punu tetu Abraham leunia. Ai poi ayoi togat siri manua. Ia te masih gaba samba masih arawake siri manua. Ai pele arep ipanibo Yesus tupaya kenangan iti boi sara pasikat. Ai poi amalegrengan nia ka Yerusalem samba rapa atu poi kabagadda siri manua maruruean le imatoila purimata te kamanua. Kuanangan kamatada Yesus. Ai sara siri manua muntogat rimata sie ei kasara lagai kasareunan rario ake nia rimata sedda lepak toilinia. So gainangan sapaku kulit nia sipulu, kaunangan kasia bulagat mas pat carasia, kuanangan kamatada pasakiake kam bulagat nenek teret kubara. Tapoi malaga lek bagada tai kaumania katubunia. Kuruk tete nia, koi nia kerangan pakoi niat masih kua, tak kobak kai nia ibelunia rimata mai. Kele aitoili lepak arario ake nia rimata, so gainangan sapaku kulit nia pasi kaunan nia bulagat bule iagai piga uktukda senenda kapasakiada. Iageti oi pagu kulit siwoiki kuanangan. Tuan, si sangamas siake nunenda ayan pulumas ayala uktuk nia. Kuanangan tuan nia bulat maeru sigalainu pagu kulit si matopit. Kalulut matopit egau kapuku ket sigoiso oto kuake kekeu pululagai kukumenu. Oi pagugulet si karua kuanangan, tuan, si sanga mas siake nunenda ayan lima mas ayala uktuk nia. Kuanangan kamatania, kekew lima lagai kukumenu. Oi pagugulet si katelu kuanangan, tuan, koi nek masnu aku tabut nake kakomak. Maloto pui aku katubum, si magege lek pui ekew, nuala lek tak bakatnu, samba numone lek buat teka karam makenenu. Kuanangan kamatania, ekeu pagu gulet sikatai, kuukum ekeu siripot tiwoet sibebela kangungum. Anu agayan siri manua si magege le aku, sialak tak bakatku samba simone tak buat siurepku. Oto tak koda anu kau bulagat ku nenda, kapasi baleat bulagat, kek tebaik toili aku, silokungan bulagat ku nenda samba uktuk nia. Iageti kuanangan rimata kamatada si puri rio sedda, alak kam mas si saranenda katubunia, kau kam kapagugulet sibara pulumas. Kuarangan kamatania, ayan kasia pulumas. Aleginangan nia, kukua nia kamatamui, kasibabara tuka kau pelek katubunia, kasita anai geti tua alak pelek sibabara katubunia. Oto sangamberi sagakku sita yobak masih purimata aku, abit kam sia sene, mate yake kam sia kamatakku. Lepa ay kuanek-nek Yesus, puboy kinangan iye manatra ka Yerusalem. Kele ay sege kalegret Betpage, samba Betania kalelutula, konia kinangan rua sipasi ulunia kuanangan. Kenan kam kalagay ipot matamui, guru kam sedda, sesemuyan saratogat kalidei ay kasesereat, beripe raudeni tetenia. Rugut kam, abit kam nia sene, ke ay sinono kam, nururukut kodakam kalidei, kuamuyan ai kaunania si Tuhan. Lepa Asia si konia kenen, seserangan kele si kuat Yesus kamatada. Aira rurugut togat kalidei, kuarangan sibakat kalidei. Nururugut kodakam kalidei nenda. Alegirangan nia. Ai kau nanea si Tuhan. Ambit rangan nia kamatat Yesus. Apu ake rangan lepera katetei kalidei, udit nake rangan Yesus ka udutnya. Ai mue enung Yesus, apu ake rangan lepera sirimanua kainungan. Kele ay malegre ka Yerusalem ipot enungan gogorosonan kaleleutula. Tada ake rangan si pasi ului simigi mugere masi umun teka manua. Kalulut sangambiri terek si cokra. Kuarangan. Kau imatulu tubunia rimata sioi kaonin Tuhan. Aban ka sorga. Samba pulat sanan katai kamanua. Nyageti aipiga pak tai parise kata lagada simigi masih kua kamatat Yesus. Guru, aset sia si pasi uluinu rapu mengmeng. Aleginangan nia Yesus. Kukua nia kamatamui, kek mu memeng baik tai nek-nek, buku nek-nek mugegere. Kele ai malegre Yesus, ico ai co lagai, soi binangan nia kuanangan. Ke leopat nusesiake gogoi nekne sibarake pa abanan kekeu. Tapoi kineneget maliput leknia kematam. Babara poi gogoi niageti galairangan sagak nu polak kekre situboko lepak goilik rangan ekeu raoilot ekeu situboko. Subu ake rangan ekeu sambata togam sikuduji ekeu sambat beri sara buku sipalalake temara ragat. Kalulu tak nuagai gogoi katubalogatnu. Kele ai tuguru Yesus ka uman tai ka manua, ke kelenangan si pasasaki kabagannya. Kuanangan kamatadda. Atu surat nakean ka surat sipunenan, uma panindogat le umangku. Tapoi anu kaule kamnia ngalura si pasira raurau. Senen gogoi le ipungan toman Yesus ka uman tai ka manua. Tai imam sabeu geti, samba siagai surat, samba te bajara te Yahudi, aile ragegelai masih mate yake Yesus. Tapoi tak ragai kipa galayake nenda, aipoi siri manua simigi, rao baklek masih arep tiboyet nia, samba motot sia katubunia.